Kalau lagi flu kayak gini, semuanya jadi serba gak enak. Kerja gak enak. Mikir gak bisa. Duduk gelisah. Berdiri lemes. Karena kerjaan lagi banyak-banyaknya. Deadline cuma hitungan hari. Mana bisa kerja kalau diganggu flu kayak gini. Saat flu mulai menghambat kesibukanmu, cepat, cepat, cepat ambil Neosep Forte. Redakan flu yang mengganggu dan kejar kembali ambisimu. Neosep Forte dari PT Daria Varia Laboratoria TBK. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.